Wahai kekasih Allah, wahai pesuruh Allah, membawa kebenaran untuk semua umat. Kami terhutang budi, engkau membawa hidayah yang tidak dapat dinilai harganya. Wahai kekasih Allah, wahai pesuruh ya Rasulullah.